bantu maringi pitulung supados bibit-bibit mboten sae sing kesih wonten mlebet menika mboten ngantos medal. Sehingga nafsunipun gadahi sifat kapok mboten ngantos bareni malih. Kata sangat cerita-cerita sing dipun tampilaken kala wingi sing diantawisipun ya menika cerita hikayah ingkang dipun riwayataken dening Syekh Ibrahim bin Saibat. Hukia diceritakan wa hukia lantin ceritakan an Ibrahim bin Saiban dating Syekh Ibrahim bin Saiban radhiyallahu anhu anahu saat temani Syekh Ibrahim iku kola dawu sapa Syekh Ibrahim kuntu hana sapa insun ana iku yahlibu napa isa ngepuh tukang ngepuh merespoan iku yahlibu ngepuh poan sapa ingsun wastahaitu lan syahwat kepengin sapa ingsun sibatan ing sakwarkan sakwarkan minal khubzi saking roti wal adasi lan adas. Fattafaqa mongko nepai tepaan ono fattafaqa mongko nepai apa dalika mengkono-mengkono kepinginan fa'akal tu mongko banjur mangan sapa ingsun hatta sabitu sehingga warak sapa ingsun fa'a itu mongko ningali sapa ingsun ala babil masjid ana ing lawange masjid ningali qawarira ing pira-pira pira-pira botol qawarira ing pira-pira botol mu'allaqatan kang den gantungaken subhana muzajatin kang nyerupani kang nyerupani nambah dajat ini nek mana asli ini nggih kaya ngantenan wonten mawon nggih subhana mudajatin yang nyerupani kena tulisannya tapi lah kena dibocok lama-lama nulis fatawaham tu mau kembanjur lejo nyono sopoh yang sun ha yang koaril tak nyono kholan yang cuka. Faqala monggo ngucap sapa ing lima ring ingsun sapa sing ngucap ka ilmung kang ngucap ama tangbu ana to ana to ora ningali sapa ingsun ama tangbu ana to ora ningali sapa sira ilaiha maring botol mau anaha ing sak temene botol iku khamrun arak fakultu monggo ucap sapa ingsun azimani wis wajib ustadzep ni ingin sun apa fardun fardu pada kal tu mongko mlebu sapa ingsun al hanuta ing toko warung falam azal monggo ora gisir-gisir sapa ingsun iku asubu ngesoki sapa ingsun danadilan danadanan ing wadah sing jenenge danadanan kunci gede hata-hata itu sehingga nekani sapa ingsun alal jami'i ingatasi sekabiani apa sekabiani nikuau botol-botol nikuau fa'akhozu ni mong fa'akhozu mongko podo nangkep sapa wong akeh ni ingsun wadoro bulan podo sepui sapa wong akeh ni ingsun mi'atai khof sabatin ing rong atus apa wilah disebut dengan kentas wilah jumlahnya rong atus wataro hulan podo buang sapa wong akeh ni ingsun fi sijri ing dalem tahanan arba'ata asrin ing papat pira-pira wulan hatta dakhala sehingga mlebu sapa ustazi guru ingsun Abu Abdullah Al-Maghribi mlebu al-balada ing daerah kuwi pasame amangka ngrungu sapa ustaz bihali kelawan tibah ing tingkah ingsun pasapa amangka banjur bilani sapa ustaz limaring ingsun kalama waqa amangka nalikane wustu mibo apa basaruhu peningale ustaz alaya ing atase ingsun kala mongko dawuh sapa ustaz masa nuka mau ta ya apa iki sanuka tingkah sira kena apa le ditiliki gurune teng tahanan kena apa le kowe bisa sampai ditahan suwene patang wulan barang kuwi. Kultu matur sapa ingsun. Anu ye. Niki lak hukumane wong tomak. Wong wis nyekel susu kok pengen roti. Niku lak gara-garane diwene dadi tukang lepuh susu. Karena wis bosen dhewe pengen oleh roti. Ndelalah ya pas enek pisan. Dipangan sak warke pumbung enek. Lalu bojo niku ya mlebu masjid lawa enten botol dikira niku cokak. Kira cokak tiba niku napa? Arak. Bae arak. Akhirnya ini disok kabeh. Kalau ini kuarak berarti itu wajib tak anu. Wajib tak amar makruf nahi mungkar orang yang arak kalau ini masjid. Sebenarnya teko teng warung sing biasane nganu ngoten iki. Terus arak sing nganu niku wau. Disok-sok ning ngoten teng napa istilah nggon kocan niku. Akhirnya badan ini sudah datang masjid. Ya kok akhirnya ditangkap. Badan ini kira-kira dihapusi uang. Ini dibayar senai sahara. Yang itu yang dibayar kan. Dibayar coka tenan. Jadi kira ini pas asing di bawah ini dianggap nyolong coka. Gimana? Niatnya kan biasa aja. Harap ngilangi amar makruf naik apa ngilangi barang mungkar laziman ni fardun. Ono ada kewajiban nih aku kudu. Napa? Buah arak nih ki. Akhirnya malah dituduh ngilang no cuka pirang-pirang botol. Dia punya uang aja. Penjara patang bulan. Ini gurunya tangkap lah boleh sampai di penjara patang bulan barang. Ya ini gara-gara ngoyo pengen oleh syafa'ata khubzin. Persoalan ini kelak persoalan mangan roti sakwarke. Mergo roti nenten lawuhe adas. Biasane iku roti-roti lawaran. Niki roti ndelalah enten enten kismise ngoten lho. Gak tau roh enak ngoten. Gak kate sing nyelonong niku sahwate dhisik. Ngoten lho nggih. Niki ora masalah jane lek mangane rotine niku mboten masalah. Tapi krana nyocoki karo sahwate njur sing nyelonong dhisik sahwate mboten syukure dhisik. Niku kados sing kan iki soal tata krama nggih. Ya, kalau nyalai tata krama niku kali Gusti Allah Taala terus waduritu kan dipgesepuki sapa kula mi ate khasdatin ing 200 gentes. Wa suci tulan ditahan sapa kula arba'ata asyurin ing 4 wulan. Lha ngoten niku sesuai jawabe gurune. Faqala moko dawuh sapa ustaz li maring ingsun. Najauta majana. Najauta majana. Awakmu kuwi diparingi keselamatan karo Gusti Allah cuma-cuma. Gak rugi kowe iki. Dihukum 4 ini gak rugi. Guru dene kok malah ngoten, untung iki untung. Najauta bejo sapa sira majanan kelawan cuma-cuma. Maksudnya itu sendiri. Aywa rojat tegesi lumaku. Apa aku batu hadil aklati. Hukumane iki-iki mangan sing ora tata krama. Hukumane ala zohirika yang atase badan wadak siro. Walam takjah lan ora ngilangi ora nyacataken. Apa hadil ukubah hadil akla. Ora nyacataken fima ing dalem. Ing dalem derajat lima ing dalem pangkat manzilah kunta kang ana sapa sira fihi ing dalem mah insara irika nyatane saking pira-pira ati sira pakana mongko ana apa dalika mengkono-mengkono jiko batang wulan dijebuki 200 iku rifqon kawelasan minallahi saking Gusti Allah mingkat bika kelawan sira ya untung sing dijebuki awakmu untung sing disengker awakmu dudu ati. Lelek terus yang dihukum atimu. Terus moro-moro atimu kebulet-bulet. Selama 4 raiso ngibadah terus. Upama sing dijepui atimu. Terus atimu gocer kabeh. Sampai ibaratnya sahwat sing kadung nemplek ning atimu gak ilang-ilang. Kowe ketagihan roti 4 terus dia. Kuwi lali karo Gusti Allah ngono terus ya untung. Berarti dijepuki kok terus dihukum 4 kan terus atimu urip. Ya atimu urip. Malah menyadari lah tuku le kesadaran kuwi lho. Jur munggah derajatmu. Jur saroirmu dadi saroir sing resik. Terus dibiayai nganggo biaya 4 mek dijepuki 200 iku murah banget iki cuma-cuma. Jadi kula kadang-kadang kula panjenengan niku sok-sok dipun paringi nikmat ingkang agung saking Allah niku mboten rumangsa niku lak ngoten. Mboten rumangsa. Jadi kadang-kadang krana awale arep nandur niku kurang tata kramane wong nandur akhirnya wayah panen niku dilangi kalih Allah Subhanahu wa taala. Niku jane gendang muni ya Allah Gusti lho. Muni ya Allah Gusti niku parang regane. Nek dibanding karo ilange pari sing dipangan tikus. Niku sing mboten napa-napa, artinya masih terlalu murah pembelian itu. Karena lafal ya Allah itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Lah mongko untuk nukulno muni ya Allah Gusti lho nukulno ngoten niku. Kuliah pirang-pirang puluh tahun orang mesti lah iso. Betul lah. Jadi kan betul ya itu fakultas kesadaran betul lah betul ya. Iya. Nek fakultas pertanian enten, fakultas perikanan wonten, fakultas ekonomi wonten, tapi fakultas kesadaran. Jur napa piagame berbentuk ya Allah Gusti. Jadi kelemun niku ternyuh tenan. Niku niku dibanding kalih napa panenan zaman sing ilang kecil. Kecil. Kata-kata tak cium mungkin itu. Ini mula pagi ni sampaian apa? Ini mula kita nama macam kitab. Mula dia pun mesti ngonok nengok tu. Mula kuat buhura. Mula kuat buhura kata-kata ni. Lepas pas benar, nanti yang isom ini, ini sirati matu sadar. Pas orang benar yang gundel pada mawon. Wajar sejauh ini kan belajar proses, proses. Belum sakit di istilahnya di etok-etok, di gawe-gawe. Nek sampai etok-etok malah kebulet teman. Jadi sak janin jeru ini gundel yang jauh ini etok-etok rapopo. Ini malah bahaya nih. Rapopo. Ini jeru kamar ya ngamuk nih jeru hati. Wah ini tabrakan nih. Kala dawu sopal Imam Abdul Qasim Al-Qusairi. Wama asdaquma qala fa inna man utiba fi dunyahu fima yata'atahu min mutaba'ati hawahu faqad khufifa anhu fi uqbahu bal tuhira bi ta'addi bi jawharuhu wa ma'nahu wamalan bugawa utawi apa iku asdaqa luweh benerakan apa ma benerakan maing barang kola kangus ngucap sapa wong cara jawane alangkah benarnya apa yang telah dikatakan dikatakan fa innaman mongko sak temene wong udiga kang diulangi tata krama sapa man fi dunyahu ing dalem urip dunyane man diulangi tata krama itu diberi pelajaran. Diberi pelajaran itu lah. Kadang-kadang istilah diberi pelajaran itu maknanya kamplengnya. Mana diajar, mana diajar itu rada disiksa, tapi diajar. Kenapa? Anakku tak ajar, mau di kamplengnya diajar. Itu sajane mendeting istilah itu. Sampai kebablasan, ngajar anak ora ukuran. Malah maknanya ngajar, saat ini dimaknanya nyiksa. Padahal sakjane asale mboten-mboten. Asale niku makna nggih adaban iki. Memberi pelajaran tata krama. Jadi sapa sing teng dunyane niki wis digawe pelajaran tata krama. Tegese dihukum sima ing dalam lakon. Ya tak atau kang wis nandangi. Sapa wong ku ing mak. Rupane tumandang min mutaba'ati hawa saking nuruti kesenengane man. Dan akhir nuruti kesenangan kok wis mara dikei siksaan, dikei hukuman teng dunya niki njur diparingi tata krama. Wong sing model ngoten niku faqat khufifa. Mongko teman-teman dientengaken sapa man anhu saking kesalahane dientengaken fi uqbahu ing dalem akhirate man. Terus pilih pundi? Dikepuin dengan akhirat, kalau dikepuin dengan dunia, pilih pun dia. Dengan akhirat mawon. Dengan dunia lah kesusu. Semuanya jadi dengan akhirat mawon lho, Pak. Oh, ini pokoknya sementing mundur mawon lho, Pak. Apa lek mundur apa orang malah podo karo nyekso awak. Sini barang salah, harap di sekso, harap dihukum, terus hukumannya diundur-undur lho, malah kesuwen. Nanti kau urung kelakon, wis rasane kau wis kelakon. Berarti lah yang menjukum malah. Nanti lah sampai enten hukuman digigi kali Allah. Ini ku minangka pelajaran yang berharga. Bal tuh hiro. Malah sing langkung penting. Labet saking hukuman lahir. Bal tuh hiro balik. Mesti suci akan sopo wong. Man. Bita adubi kelawan. Nganggo toto kromo. Apa sing disuci akan jauh haru. Ati neman, wa maknahulan lan maknane man. Jadi nek sekedar namung bangsa njobo-njobo tok sing dinggo ngukum. Niki sik hukuman enteng. Hukuman enteng krana sik saged nemuake napa peningkatan kesadarane hati. Akhirnya hatine malah ngati-ati duwe tata krama. Dan wa hikayatu khair an-nasaj. Kutawi ceritane Syekh Khair an-Nasaj radhiyallahu anhu al-masyhur tukang kuncoro min makna zakarna saking maknane barang. Zakarna kang wis nutur sapa ing sunuh ing ma. Fangzur. Monggo ningalana sapa sira ha ing hikayah. Fafiha monggo oh dadi khabar berarti. Wa hikayatu Khair an-Nasaj utawi critane Syekh Khair an-Nasaj radhiyallahu anhu al-masyhurah tukang kuncoro iku min makna ma setengah saking maknane barang zakarna kang nutur sapa ingsun hu ing ma. Nah lek pengen to ya fangzur mongko ningalana sapa sira ha ing hikayah. Fa fi hadha qaibun dalam hikayah ibratun utawi ana tuladan lil muqtabirina kedhe wong kang gelem padha nulodo kabeh. Khair an-Nasaj niku. Ya, ceritane. Ya niki nyangkat niki enten ceritane. Qala dawu sapa Al-Hafiz. Al-Hafiz Abu Naim radhiyallahu anhu, haddatsani Ja'far bin Muhammad. Haddatsani nyeritani ning ingsun sapa Ja'far bin Muhammad, Syekh Ja'far bin Muhammad bin Nasir. Di kitabih ing dalam kitab Syekh Ja'far. Qala dawu sapa Syekh Ja'far, sa'al tu takon sapa ingsun Khairan an-Nasaj ing Syekh Khair an-Nasaj. An-Nasaj niku maknane tukang tenun. Jenenge Khair, Kiai Khair, terus diciwiki an-Nasaj. Khair sing tukang tenun. Khair sing tukang tenun Al-Haddad tukang pandi. Enten malih Al-Khayyat penjahit. Jahit. Jadi ini gih, tak kok wong wis dadi kiai, wis dadi ulama gede nggih, wis ora tau ketok lahapo-lahapo kok iso dijuluki Khair an-Nasaj. Akan an-nasju khirfatuka. Ki. Napa rumiyin sak derenge jenengan dorongan uning pun dados tiyang ngeten iki rumiyin apa nggih dados tukang tenun napa niku pendamelan panjenengan dateng Jawa kan ya kathah ngoten nggih yujah iku lho nyicah dukun bayi padahal wis suwi ran dukun bayi wong wis kuwek banget ini sik dikandani makjah dukun bayi ya padahal ora ngoten lho niku kurang biasane napa biasane lanjen pendamelane ngoten sampai jadi juluan ngoten kula niku enten Pak Jan pegaweane jadi pandhe nang anu pacul nggih sampe sedo niku lek ngabarna wong Pak Jan mati Pak Jan sapa Jan Pandhe kok lho Jan Pandhe tadi ni Khair an-Nasaj Khair tukang tenun sampe ditangletaken kalih kalih murid niku nah nuji napa jenengan menika rumiyin jadah pendamelan neno kala jawab sapa Syekh Khair Ora. Kultu mongko matur sapa ingsun lah, pamin aina sumi tabihi. Pamin aina mongko saking pundi sumi tadipun paringi nami panjenengan, dipun paringi asma panjenengan bihi kelawan asma an-Nasaj. Lah kok ngantos jenengan kajuluk Khair an-Nasaj niku? Niku keng pundi? Kala ini ceritanya ya. Mugo piye ya. ngene. Ahad tu tau janji sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Janji teng Gusti Allah niku lak teng jero ati. Niat. Wa aqadtu lan wis bertekad bulat sapa ingsun an la akula ing yen to ora mangan sapa ingsun arudba ing kurma teles abadan selawase. Aku wis kadung janji ora bakal mangan kurma teles. Akhirnya Pak Golabat mengkombanjur melindih ni ingsun apa nafsiatu ati ingsun apa nafsu ingsun yauman yang dalam siji dina suwi jane wis kuat ngempet ora kudu mangan apa kurma teles. Lah kok suwi-suwi nafsu iki berontak. Berontak pokoknya njaluk kepengin kurma teles ora krek disemayani. Jan kaya wong ngidam kok. Sampai akhirnya aku kalah. Nafsuku sing menang. Fa akhuzu mongko ngalap sapa ingsun nisfaritlin ing ing setengah kobokan. Lanjut mboten kathah. Jukuk setengah kobokan, setengah karti. Kala makal tu mongko nalikane mangan sapa ingsun wahidatan ing siji ndil. Cukup ku setengah kobokan, mergo rumah saku setengah kobokan wis. Cukup ya tambo pingin. Akhirnya tak pangan siji ndil, siji ndil siji sing ora tunggale. Nek siji ngoten tok isih mungkin nek terus ya, tapi nek diomong siji ndil niku wis. Mergo kadang wong Jawa niku ngono wis gampang numpak sepeda pokoke anggere pancal sepisan nak. Sedok ndi-ndi. Mancale hanya sepisan-sepisan tapi ditambahi terus, nambah siji, nambah siji. Tapi lek diomong siji ndil, niku pun mboten kaya ditambahi. Tunggal ijen plek. Niku taukit namanya, taukit. Dewe mple. Pamakal tu mongko nalikane wis mangan soto ing sun wahidatan ing siji. Idan piro silin. Dumadaan ketemu ingsun kelawan wong lanang. Aku sik mangan siji malah anak wong lanang nadoro kang ningali sapa rajul ilaya maring ingsun. Wa qala lan banjur ngucap sapa rajul. Ya khair, aina harabta minni. Di pikiran niku budak, budak minggat. Ya khair, ya khair. Aina ana ing endi harabta arep mlayu sapa sira minni saking ingsun arep mlayu ning ndi kowe? Wakana lan ono sapa rajul wakana lan ono ikulah kedua rajul sapa gulamun budak lanang ismu kang utahe jenenge gulam itu khairun khair jenenge khair rupane pas mirip pisan bahwa kok amangka ningali menduwe penganggep sapa rajul alaya ing atase ingsun apa sing tumiba sibhu serupane gulam wasuratu hulan rupane hulan rupane mirip aku lah kono mbungake mbungake khair aku ya melengak ini jenenge diceluk jenenge langsung lah nggih jenenge khair celuk khair kan ya melengak akhire fa khona koni mukom banjur apa istilahnya Nanti bang, mau kau bajul nekak, dicengkirin kulitin apa? Wong dulu kan dicengking, dicekal cengal aja tuh, kan? Cengal aja bling, dicengking. Dicengking itu lah, bukan kandelannya dicengking, tiba ngoten. Jenengan dicekal gulune kin buri terus disurung ngoten niku lho napa jenenge dicengking ya niku yo lah wong gitar gak roh aku kadang-kadang lah ada lho wong angel-angel terus dipenek mriki lah wis gak kuat obah lah terus ngono lah terus manut pakona kok moko banjur nyengking sapa rajul mauni ing ingsun terus dicengking Awas tamalan banjur ngumpul sapa anasu menungso. Pokok lu mongko padha ngucap sapa nas. Dulu lah didelok wong akeh. Wallahi hadza gulamuka khair. Lah wong akeh nyekseni kok yo yo heeh. Ya ku lho budakmu sing minggat kuwi. Wallahi tumi Allah hadza utawi iki wong iku gulamuka. Budak sira khairu rupane khair. Disekseni bisa karo wong akeh. Wong kene ora nek sing kenal kok kuwi. Ya nek ngono kuwi budakmu sing minggat kuwi. Tabaka itu mongko tetap sapa iki sing niku mutahayyuran bingung. Lah ya bingung. Akhire krana unine ngono kuwi fa'alim tu mongko banjur wa'alim tu lan banjur ngerti sapa ingsun bimadha sebab apa ukhir tu dicekal sapa ingsun wa'araf tu lan ngerti sapa ingsun jinayati yang kesalahan ingsun pahala pahamala mongko nggawa sapa sapa wong sapa rajul mauni ingsun ila hanutihi maring tokone rajul ala dikang kanakang ana apa sapa rajul iku yang saju nggih penggawean nun piye ing dalem hanut kuwi ngono kanakang ana apa toko kuwi mau ala dikang kanakang ana apa toko iku yang saju tenun sapa rajul piye ing dalem toko nanon soporo cilfi yang dalam toko sina atahu tegese nandangi yang apa? Penggaweane banyak coro keterampilane wong niku usaha-usaha tenun lah, budak ini kan ngewangi tenun lah kok minggat ya enak kejadian pakola Fakalu mongko padha ngucap sapa nas ya abdasu tahrabu min maulaka udkhul wa mal amalaka ala fikun ta ta'mal ngoten isi kabeh itu istilah melok nyalah-nyalahne budak kok kurang ajar ngono ya abdasu budak sing elek tahrabu minggat sapa sira min maulaka saking bendoro sira udkhul mlebu sapa sira nang toko ngono wa mal menandang ana sapa sira amalaka ing penggawean sira aladikang kuntakang ana sapa sira iku tak malu wis tau ngamal engko penggawean tukang tenun ngono sing ditenun munggah barang lha apa wah senenge wong akeh budak-budak elek ngono kuwi langsung kesindir wis katuk janji-janji dhewe arep gak mangan kurma teles kok mangan yo abdusuk kuwi tapi sing muni ngono kan nggih mboten ero tapi sing ngalami kan lemari sadar malah ero. Ya, ya iki salahku. Wa amaroni. Lan merintah sapa-sapa rajul ni ing ingsun perintah bi amale kirbas. Apa kirbas? Bi amale kirbas kelawan gawe apa? Klambi kasaran. Gawe klambi telesan. Jadi tenunan ini pun dikendamel kangge kelambi telesan, kirbas bahasa Persi, bahasa Budi, bahasa Iran, kirbas. Padahal itu pokok banjir. Gunakan sopo ingsun rejli ing sikil ingsun. Alaan amala ing atas entong nyambut gawe sopo ingsun. Fakol tu moko ngalap sapa ingsun biadi kelawan tangan ingsun alatahu ing alate gawe kirbas mau fakani moko kaya-kaya sak temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ku akmalu tau gawe sapa ingsun mun sinira saking pirang-pirang taun jadi delalah niku biar bae orang asal iki ra tau ora tau nenun ora tau rondo alat tenun niku piye bae alat tenun lah kaya wong sluku wonten nggih alat ini dipangku kan niku selawase ora tau nyekel alat niku lho busa silikilku tak selonjorno tanganku tak nggih demek kuwi carane ngobah-ngobahno niku malah karo bisa diparingi trampil bisa dadi kabeh percaya pisan diajar itu ngarang jalan itu dijarak ben diketok nolak gak iso maksudnya nyekel ngawur itu lah maksudnya ini. Nah nyekel ngawur nyatane pas. Nah, jadi kaya-kaya aku pirang-pirang puluh tahun jadi tukang tenun. Papa kau itu mongko tetap sopo ingsun mau serta nerocil sahron sakulan sahron sakulan ansa juhaleh nemen sopo ingsun laku manfaat kedui rocil takum tu mongko sholat sopo ingsun laylatan yang dalam siji wengi panasat itu mongko banjir nemen sopo ingsun le awan. Akhirnya sebengi wakum tu sebulan soleh sakulan wakum tulan beranjur ngatik sepuluh sunilah sholatil hudati maring sholat esuk sisuk wayar budal nyambut gawe sholat si masa jatuh mongko sujud sepuluh sun wakum tulan ngucap sepuluh sun disujudi dalam sujud sun ilahi la'audu ilamal fa'altu dan fa'asbah tu fa'idhan as-sabimu qadzahaba'ani wa'udtu ila surati lati kuntu alaiha. Banyak kalau Gusti Allah itu tiba-tiba mungkin dijamal serupa dan kalau Gusti Allah rupanya ngalih rupanya ngalih jadi itu pangkling wong-wong boten ngerti lah ini khair asnas khair sing asli jadi tiba-tiba pas sekali duwin apa duwin niat mangan apa jenenge makan kurma terus itu karo Gusti Allah langsung rupanya diwalik mirip budak sing ningkat nih wow krono wis pun oleh sakulan pun nganu sujud teng Gusti Allah donga ilahi duh pangeran kula la audu mboten bali sapa kula mboten baleni malih kula pun sepisan niki mawon kula nyalai tata krama ilama maring barang faal tukang us agawe sapa kula wis bolak-balik sujud ku tak janjeni ngono ku. Pas waktu mongko isu-isuan sapa ingsun. Pak Iran, asik hukum bacaan utahe serupa iku kedhabat teman-teman ilang apa serupane saking ingsun. Wa'ud tulan bali sapa ingsun ila surati maring rupa ingsun maneh. Alati kang kun tukang ana sapa ingsun iku alaiha ing atase sura. Akhire gambarku rupaku balikna kaya mulane maune neh. Fatlakoni mongko banjur ngelepas sapa rajul ni ingsun. Kata-kata mongko banjur dadi juluan. Mongko banjur dadi juluan sing tetep alaya ing atas ingsun. Apa hadal ismu iki jeneng khair an-nasaj. Gara-gara menjadi tukang tenun sak bulane nemplek terus. Ya dengar-dengar lagi ngoten nggih. Wong niku duwe peristiwa anu. Dadi napa ngoten pas tahu jane ora pendekar. Delalane ku pengkisan pengkino setelah tahu nek peristiwa pesisan dhek ngalahno pendekar niku wis gak dadi pendekar ritek lah gitu sik pandah dieling-eling wong mawon. Dieling-eling wong mawon. Mergo tahu nek peristiwa penting senajan ming sak wulan iki gitu. Tapi wong kan tuh terus geger enek wong malih rupa. Gitu nggih. Lah kanggo ngeling-eling peristiwa niku anggere kan ya di malih penake dijuluki mawon. Khair an-nasab sampai wis dadi kiai barang pada kiai tenun. Khair an-nasab fakum tu budi fa'asbadu fakana mongko ana apa sababun nasji fakana mongko ana apa sababun nasji sababe nenun iku ittibai oleh manut ingsun manut syahwatan ing syahwat ahad tukang wis janji sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala janji an la akula ingin to ora mangan sapa ingsun ha ing syahwat akhire faqobani faqoba moko banjur nyiksa ngukum sapa Allah ni ing ingsun bima kelawan barang sami takang wis krungu sapa sira ya akhire terus hukum sing wis tak critakno mau mulane hati-hati. Aja dua kali gulek. Makanya orang nonton bukur ni tu, seluk beluknya tambah rumit. makamnya makam syukur seluk gue tambah ruwet. Ya semua nanti gue omongnya dong ya. Lah isi urung patek kenal nanti nyinggang-nyinggung situ orang masalah. Tapi lek pun kenal akrab, mung perkara kelalen ora ngekek undangan ngono ya iso dadi jutak. Jane ora ngerti apa-apa mung lali ngoten. Ngoten iki iso tersinggung. Iya kan. Nggih. Ini kok ora wis akrab. Padahal umpama urung ngapate akrab ora diundang lagi beneran. Iya kan. Tetapi lek wong pun akrab ngoten iki mesti terus renorno kan le opo aku kok gak diundang apa yang wis ora cocok karo aku gitu renorno malian mulane perkara sepele ini lek urusane niki wong sing pun akrab dumateng Allah niku men dadi gede ngoten dadi gede tentang ngriki niki sing dadekne para aulia para ulama sing ahli nata ati akhirnya merdi-merdi sangat dumateng soal tata krama. Pancen nggih ngoten, klambi niku klambi putih. Niku kena ireng sithik ngoten-ngoten. Cacat iki to nggih. Benten nek klambi ireng. Klambi ireng klambi biru barang ngoten niku mulane seragame bengkel niku. Niku digo glosa-gloso ning nguli wae ora masalah. Tapi lempun makam-makam kepala staf. Oh, jenis mari ngono dasiran klambine putih. Nggih, celanane setrikan. Niku lungset sithik ngoten urung sampe rusuh niku. Sampai lungset ngoten mawon pun. Mboten pantes. Niku mungkin iso ndadekne wong iso rawane mlebu kantor. Iki iso ndadekne wong kudu ngalih saka cedeke bose. Tapi lek wong niku menyang makam-makam bengkel. Niku gelebut uli malah jadilan pantes ya. Nah jenengan kudurur papanan empan makam samane makam nopo ngoten lho. Makam makam bengkel iki. Yo yo wis kudu serat gopak uli bareng ngoten malah lek ora gopak uli jarane urung tandang gawe. Jadi nuwun sewu kados semrangsul dateng bab tajrid kali soal asbab ni kalau sing sikam sing kawitan. Jadi wong niku enten pancen sing kali Allah niku hubungane Allah kali kawulane niku kawulane dipanggokno teng panggonan asbab. Jenengan panggonane panggonan asbab ora tandang. Niku padha karo pegawe bagiane bagian bengkel lha kok ora kupak uli blas malah menenge ora tandang. Niku nggih salah, dipecat sampean mengke. Lah makame makam tajrid, delik teng ruangan kantor. Nggih, makame teng makam ruangan kantor. Lah kok malah ora gelem ngetik, gak gelem ngurusi surat-surat, malah melok nyekel-nyekel uli, nyekel-nyekel palu. Lah niku jenenge derajate medun. Nek terus derajat medun itu mboten masalah. Nek terus dianggap nyalahi aturan. Dianggap nyepel ana bose. Jur jangkep gak tata krama. Ora terima dipecat nek niku mengke. Disebar ning koran nek ini sekretaris sing kurang ajar aja ditampa neh wis malah ora karo katwan. Nah, mula sama niku kula panjenengan kudu ngerti papanan pan. Nek panjen makome makom tajrid, ya kudu nganggo tata kramane tajrid. Nah, nek makome niki makom asbab ya kudu nganggo tata kramane makom asbab. Dan rumahnya jenengan ini tukang nyambut gawe, ngetuh khidmah yang ibadah jenengan, ibadah khidmah teng masyarakat. Macul, nandur pari ini khidmah teng masyarakat. Orang-orang ini mungkin berasampean, buh bilang persennya mesti tumibon, yang ada orang sing tukang ibadah. Jadi ini sama nih, ngelajen ibang ibadah. Ini ku totok romone, karek manggonnya teng niat mawon. Rumandangnya diterus, no. Rumandangnya diterus, no. Apa nih antos? Terus belajar tasawuf, belajar ngaji hikam bareng macul pangga gulek panenan. Nah, ini gue mungkin nyalai tata krama, gitu loh ya. Nyalai tata krama. Apun terjebak soal bentuk. Senajan bentuk ini gue bentuk macul, tapi lah hati nengi pangga niat ini gini niat, niat ibadah, niat khidmat ke masyarakat. Ini gue jenenge, loh, ibadah. Ampun kok terus mengangkat diri sebagai wah aku ini gak pantas. Macul ini pak gak pantas. Aku tukang wilidan tau. Terus mentoknya sopo kok kue diwi. Wafi Bradil Akbar. Wafi Abadil Akbar dan iku ing dalam setengah piro-piro berita cerita hadis kudsi anilahi ta'ala saking Allah ta'ala. Untuk setengahipun hadis kudsi Allah ta'ala ndawakan inna adna ma asna'u bil alimi idha asar syahwatahu ala mahabbati an uhrimahu ladhidha munajati. Inna adna ma sak temene luweh enteng-entenge hukuman. Untung hukuman sing paling enteng asna kang agawe sapa ingsun bila alim kelangan wong kang alim. Wong alim sing ora tata krama. Ora tata kramane terus mung ditanggi namung sak sepele niku lho. Dhisik sawate apa dhisik? Dhisik rumangsane nglakoni perintah. Niku ila asar tekalan yang diseaken sapa alim syahwata wing syahwate alim ala mahabbati ngalahno ing atase cinta maring ingsun. Ene wong alim nandangi apa-apa kok dasar ora dasar cinta marang Allah ning dasare dasar kepingin. Kepingin hasil sing saka penggaweane niku. Ngoten. Iku bagi wong alim pun cacat. Bagi wong alim pun cacat. Cacat tata kramane lho niku perlu dihukum. Perlu dihukum. Lah hukumane sing paling enteng napa? Sing paling enteng an uhrima. Iku khabare inna. Iku an uhrima yen to ngali-ngalingi sapa ingsun hu ing wong alim mau tak ali-ngalingi ladzina munajati ing nikmate munajat maring ingsun. Sing asale niku lek donga munajat iso nek nges rasa takarrub tenan. Kadang-kadang lek maca Quran niku lek pas meranggul ayat siksa ya iso krasa kaya kesiksa tenan. Lek meranggul pas ayat iku ayat swarga ngono ya kaya teko wela-wela ketok swarga tenan. Niku lek wong alim niku saged ngoten niku. Lah krana suatu ketika dhek nyalai tata krama dhisikno syahwat. Wonten niku mengke bar terus malih maca Quran ya kaya rungu-rungon-rungon mboten tok man ora enek labete teng ati. Mboten iso nges. Niku bagi wong sing pun ora rasane siksaan berat niku. Ngerti lho nggih. Siksaan berat. Nuwun sewu. Sajane lek sing kula takok nate kula tanglet niku. Yang sing nuwun sewu. Astane jimpe kene setruk mboten kene diubahne. Kulo nate tak ngono apa mboten niku cekot-cekot. Nggih mboten jane. Nggih namung pengen ubah ra iso ubah mboten tok mawon jane. Tangane biasane iso ubah jero ra iso ubah. Niku rasane mboten penak kabeh sing gak penak rasane ngene iki. Tersiksa betul wong arep mlaku malah. Lagi tadi ketantilan. Mulo sapa niku wong alim niku wis tau roh rasane nikmate maca Quran sing tenan terus moro-moro gak roh rasane napa yo ora penak kabeh. Iku pun merupakan siksaan. Merupakan siksaan. Nah, kok istilah duduk siksaan ya, pelajaran, hukuman. Sing perlu oleh asale tau roh rasane jur gak roh rasane lah terus nangis. Lah, nangis itu sing penting dadi ning. Nangis itu dadi penting. Dan wasa takti insyaallah ta'ala kaifiyata mujahadatun nafsi inda kaulihi lallah mayat dinun nufus. Moga kita tutup nanti itu masa sarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ma huwa yakfi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad